Terus teng mriki diterangno waskuris marabbika. Terus swingi diterangaken ya ayyuhal muzammil qumil laila napa? Illa qalila. Terus swingi bakas bentuk ibadah ingkang rupi qiyamul lail. Nggih, eling-eling nggih. Wingi bakas ibadah sing bentuke qiyamul lail. Nggih niku sujud ning wektu dalu. Nggih, eling-eling nggih. Wingi bakas ibadah sing bentuke sujud ning wektu napa? Bengi. Rasulullah pertama kali dakwah niku diutus Allah kan sujud utawi kan qiyamul lail. Nggih niku sujud sungkem ning pangeran ning tengah napa? Bengi. Nggih, sebagian ayat disebut tataja fajunubuhum anil madzi yatu narabbum khaufau wa tama. Cara pujiane wali songo tombo ati termasuk melek napa? Dalu. Lah wingi kula terangaken. Bentuk ibadah sing liyane ibadah mahdhah. Nggih, ibadah mahdhah kaya salat sujud. Niku piye wae dilakoni wong fasik. Kula bolak-balik mangke. Sampeyan sedekah lomo, nggih memang baik. Tapi wong fasik yang nglakoni sedekah. Antar WTS, antar gento, antar lonte ya sering utang-utangan duit, ya sering kek-kekan duit, kek-kekan pakanan. Wong kafir-kafir udah di donatur-donatur. Nah, sebab iku sing iso mbedakno saleh mbek rasul, iku masalah ibadah-ibadah mahdho. Sebab iku Rasulullah ditekakno kumil lailan apa? Illa qalila. Nisfahu awing kusmin bun apa? Qalila. Mane niki jamaah sing tesih ngandalo ibadah-ibadah kados sedekah, kados zakat. Itu memang baik, akan kita lakukan sampai mati. Tapi itu satu ibadah sing wong dolim lah nglakoni. Sama nak delok film-film Cina. Antar gangster iku koyo apa lho ya lek kancane nggih mboten. Paribasane sing lanang mati, randane dirumat kancane. Saking sosial. Antar bajingan, antar preman-preman ning terminal nak mbek kancane loyale ra karuan, lomane gak karuan. Demi kanca wani mati, nggih mboten. Tapi kalau kita soleh bener, itu termasuk ciri utama wong soleh khasnya pangeran napa purun melek dalu purun sujud ning Allah Subhanahu wa taala ning wektu napa dalu. Mergo iku satu perilaku sing wong fasik gak ngarang lakoni. Nggih, mung kowe soleh mbok nglakoni mbok ora. Sebab itu tenggene surat Furqan ketika Allah nyipati wong-wong apik termasuk sifatnya napa? Walladzina yabituna li rabbihim sujadaw waqiya. Termasuk wong apik waladzina lan wong akeh ya bituna kang nginep suwengi-suwengi sapa wong akeh. Mabit nginep ora sekedar sak rakaat ora rakaat nganti nginep. Oleh nginep mbek pangeran sujud waqiya. Hale sujud lan hale qiyamul lail. Karena apa itu tadi ibadah liyane qiyamul lail itu satu bentuk ibadah. Kados lomo zakat sosial sing wong dolim lah nggih nglakoni. Gentul lah yang nglakoni. Ngaku. Tapi nak qiyamul lail, wong ibunge ra ana wong ra sujud. Lho nak istighosah cek gampang lakoni diundang ning Pangdam Kodam, ning lapangan SBZ teko, gubernur teko cek iso sampe mbebo nangis ning lapangan. Wong didelok wong akeh. Ngene dhewean nek ra ana sing ngelem, ra ana sing ngundang. Mok murni tertarik mek keterpanggilan jiwa ning Allah Subhanahu wa taala. Jadi tata jafa junubhum anil madzi faktore mok yaduna rabbahum khaufau. Matoma. Ditekane ora krana diundang bupati, gubernur atau SBC, tekane krana ya unarok baum khaufau atau ma saking wedine ning Allah, saking tomae ning Allah. Kula nu modern, cara berpikir saya modern, tapi saya itu berusaha nganti sakniki nggih kiamul. Meskipun tak modern nih, tak akali kula cah modern. Kula nu mesti de kopi sing tak senengi, nggih jam dulu nggih. Kula nu gak ada LPG, padahal kula nu rapati sugih. Ya tak niati nak aku gawe kopi ben gampang. Jadi nah daripada tahajud rata ilmu ni be wong apangep malah nganyek pangeran arek ngopi sik. Nggih ngopi aja ngopi demi tahajud. Lah yang jelas kan istihad saya demi tahajud. Ya karena itu tadi kula bolak-balik matur, energine wong soleh sing khas. Niku qiyamul lail. Sampai Imam Syafi'i, Imam Ghazali riyen ngapal bet kan faman talabal ula sahiral layali. Nak sing kepengin mulya melek bengi. Paham ya? Dan melek bengi sujud iki sing ben sing dadi titenane malaikat ning ora-ora mahsyar. Ini ku simahum fi wujuhim min asaris sujud. Orang-orang yang ngomong Quran simahum fi wujuhim min asaris sodakoh betul nih. Saat-saat sodakoh sampean ada orang barat. Iya betul. Sampean nyumbang tsunami betul. Betul. Orang barat nyumbangnya kuatah kah? Kata-kata. Saat-saat sodakoh Islam ada orang kah? Kafir. Napa jek sedekah elek Gus? Yo wong Islam ben tetep sedekah, tapi tetep kalah akeh ambek wong dolim-dolim. Pe wani mati demi kanca, ora gak wani. Jajal preman-preman terminal. Wani betul. Kendel di, belani kanca wong saleh ambek wong dolim. Kenapa wong dolim? Makan dolim nekat wong ngawur nomor loro, jelas kan kendel. Iku nunjukno amal-amal sing koyok sedekah zakat urawan dilakoni wong dolim. Sebab itu ulama fikih darani ngono iku ibadah ghairu mahdhah. Menawa cara fikih ana ibadah mahdhah. Artine murni satu ibadah sing kontrake mbek pangeran, kados sujud, salat, wiridan. Nomor loro ibadah ghairu mahdhah. Kaya lomo, sedekah. Lah ketarane piye? Gampang ketarane. Kok sedekah kan sae, Gus. Tapi kok darani ghairu mahdhah jajal wis kok sedekah ning rondo terus. Awal sangka selingkuh rak lomo. Ya lah, no fair lah. Jadi apa sudah kau HP? Awal kau selingkuh, lo mau tamat deh. Lo mau. Mana ni bener lapa di sini? Mana ni darah ni biru? Mantu. Awal kau suarane kiai, jadi kiai murahan gara-gara bupati mensudah kau. Akhirnya adol fatwa keulamaan. Mereka sering disudah kau ibu bupati. Akhirnya institusi agama di dol. Berarti kalau lo mau, pokok ralo mau. Lomo. Riter utawa menang-menangan ya kalau mau. Kue nak wis duwe buruh, sering sedekah, sering ngekei. Apik. Tapi nak kesusupan setan, rata-rata terus metu otoriter, metu Fir'aun. Kue ra melok aku ora kelar mangan. Ketara kan Fir'aune umat. Padahal kita di akidah tiap wa ma min dhabatin fil ardi ila ala wahi napa diskuha. Tapi ketika kue sering sedekah, sering nanggung uripe, ra terus metu Fir'aune. Kira-kira kita rumah, terus rata rumah, terus kelar mah, mangan. Berarti akidah sing salah itu berangkat ke sedekah apa ke sedekah? Ke sedekah. Mulanya diharani ibadah huiru nopo mahanto. Nuh kalau nganti saat ini sering sedekah, tapi kalau lali. Tanya jarak lali. Yura roh yang tak kayak isopo terus. Jadi kalau lagi sering kayak duit santri, tapi kalau lali. Mungkin ini aku, kalau sadar itu secara fikih diharani ibadah huiru nopo mahanto. Nah, akibat yang fatal di selingkuh niku. Wong lanang-lanang sering sedekah, ngeri ini. Pacaran medhit ora pati ekstrim. Pacaran sing lanang lomo bae. Mergo kompensasine jaluke sing ora ora. Nek nah, pacaran sing medhit ae, ben jalukane ora aneh. Aneh-aneh tambah akeh oleh ngekeki tambah jalukane ekstrim. Nah, mulane pentingnya kena apa Nabi Muhammad pertama dakwah kok ora dikon sedekah tapi kumil laila napa illa qalila nisfahu awing usminhu qalila wis separo wengi cek kurang dari pengiran kiamul lail separo cek kurang au sit alaihi nek iso luwe wis warat tilil qur'an napa tarti pun gene iki ngadepi ramadan mulane saiki kudu kono salat lail tapi aja kaya NU anyaran atau Islam anyaran sudah digerakkan sholat bunyi. Kudu ini musholani. Lalu orang ini gelola. Itu malah ibadah jadi gue pengaruh-pengaruhan. Pada-pada kiamulal. Kiamulal kok digerakkan. Terus tujuannya bini musholani di ini. Lalu orang gelola. Ibadah malah uring-uringan. Rasidho mahdo. Uring apa? Uring. Dijak apa orang gelem. Itu kaya anyaran. Gelem orang urusan. Wah, begini tu sirine kena opo terus saat ini wanton istilah opo waskurisma rob bika watabatal ilaihi opo tabtila. Jadi ilaihi cara bahasa Arab ila maring. Mergo sujud tu jelas maring Allah. Gey, sujud tu mesti maring Allah. Dia nak sodako, sodako itu rawan undat-undat. Ini wah, misalnya kau pertama ngekei ikhlas, kedua ikhlas. Iku raga opo opo. Bareng kita ayu kau metu nafsuam. Utawa buruh ketok brengkel kowe ketemu Fir'aun, umat Fir'aun. Jadi kowe ngekeki buruh. Pertama ngekeki 10.000 2.000 apik ae. Bareng mulai buruh mulai brengkel lah. Kono brengkel lu salah. Wong sering disodako kok breng, tapi akhirnya kowe luwe salah. Mergo terus kowe umat Fir'aun. tak kakek Jibril ora tau diri. Kowe pira-pira tak rupan, ora tak rumat, ora kelar mah. Mangan. Kono dosane mok brenggel desa cilik, kowe dosane ngrusak aki akidah. Mulane Quran iku masalah sedekah barang sing dianggap sepele. Sekali salah sidik ngendikane pangeran la tuqtilu sedaqatikum bil mani napa? Walada. Sekali salah sidik ganjarane dihapus. Entek. Sebab itu sedekah, ganjaran sedekah itu paling murah, gampang tandingannya. Sebab itu wonten kaulum ma'rufu wa maghfiratun khairum min sedekati yasba'uha napa? Ada. Dadi omongan sing apik luwe apik timbang sedekah bar diolok. Allah ya kowe mau pira-pira kowe tak rumat, cara ora tak rumat ora ono sing ru rumat. Ngene sakniki sing ditektir sugih, sing ditektir diburu iku nek omongan sing ati-ati iku cobane setan. Kowe nek sedekah kowe sedekah memang baik. Tapi ya wis tok no pengiran titik. Sehingga sedekah iki to iku koyo crita-critane wong saleh, wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatimau wa asira. Innama nutimukum liwajillahi la nuri itu minkum jazaa'u wala syukura. Aku ngeke imangan krana Allah. Aku la nuri itu minkum jazaan. Aku yura kepengin diwales, yura kepengin dimatur nuwuni wala syukura. Mulane nggih kula adat Jawa sing nganti sakniki ra cocok. Kula riyin kawin niku anak buah kula kathah. Ngene mobil kathah. Kula kawin keng Yogyakarta nek Pasuruan bojo kula Pasuruan ngebis nggih dhewean. Terus dugi mriko dipapak bapak terus kawin. Keyakinan kula duwe gawe iku haram. Kula pribadi nek sampeyan nggih monggo. Kok awal sangka sedekah gremeng iku perkara wong buah. Wong kuwe lak wong melarat, anggere ana wong digawe, wae ngene ana wong digawe, ngene iki buah barek. Wes ngono, kok kowe anak prawan ya kawin meneh. Akhire ya kowe sing gremeng zaman buah, saiki ya kowe duwe gawe. Wong liya buah, wong ku mangane kang elan. Lah ngono kadang umat setan e ngene wae, anggere kancam ra buah, dol kono digawe ping telu aku buah terus. Ane kula niku mboten ate teko teng acara buah mboten ate. Nggih jarak panjenengan. Putrane guru kula nek kawin kula mboten dugi pas acara. Kula kene tetep salam tempel bar acara. Wong nek pas acara mboten turun. Wis dero nek mas kula mboten. Kula dhe anak wedok, kula kok ndek bojo anger aku jek urip perang arah digawe. Eh sedekah kok dipeksa. Lah ora pantes nek arah buah ora pantes. Sedekah iku wis ibadah riskan pas-pasan ae. Rawan masalah. Sedekah itu satu ibadah sing rawan masalah gitu. Nak kowe ngeke ikhlas apik, sekali ra ikhlas rawan tunda. Nak wong lomo ambek rondo rawan selingkuh. Selingkuh lahir ke wong lomo apa wong medhit. Yo ora. Lah kowe disenengi bojone wong mergo lomo. Ora aja gemah lomo ambek bojone wong ngalahi sing lanang bahaya marifet fitnah. Jadi sapa lomo apik? Kabeh ana aturan, ana aturane. Pak Mira sedekah apik karuan. Wong sedekah jare Nabi tafaul bala. Sedekah tolak bala. Maksudnya sedekah sing ikhlas. Aja sedekah kok contone iki Pasuruan. Iki Pasuruan ana sing kurang ajar, tapi tak ngerangan ya bener kurang ajar. Nerakno sedekah iku tafaul bala, tolak bala. Nyontokno nek kurang ajar, cekel polisi ya diamuk. Contohnya sama dengan cekal polisi, Pak Bala. Pak sudah kau hilang bala itu. Iya, karpe. Kalau ibu ternate, bayang no contohnya ngono. Ini contohnya bener, tapi nyata. Ini contoh ngawur. Tapi ya bodoh. Ada santri kurang ajar. Mulai aku terlambat, jadi diamuk kiai. Itu ya ada santri kurang ajar. Ini aku salam template ngarep. Mereka nak salam dah mulai negeri, mesti kadung dia. Dia mau. Jadi santri ni kurang ajar, harus ngerti nak gini kedudukan. Gampang sebab dia mau bi. Salam dah mulai dengar. Umumnya salam dah mulai rapi metu. Dia nak rapi sewan. Langsung salam apa? Dah nah, untung gini kedudukan. Orang kamu tenang. Yang jenis sodako apa? Tatpa uji bala. Ya, anak sodako ni rondo, gua bawa bala. Mereka pikirannya terus ngeras. Ngeras mantang klek. Ya terus sing nyedako iki sinten? Nek kowe ikhlas gampang to. Rondo mesti dhewe mahram dhewe keluarga liwatno dulure sing mahram to. Wis mbok liwatno langsung mesti niate merawati bener. Tiap rondo dhewe keluarga dhewe mahram. Nek kowe niat ikhlas tenan liwatno keluargane utawa mahram. Kula sering sedekah teng rondo, biyane tak titipno adike nemene. Memancen wajib, wajib. Wong kudu sakake ro. Tapi dudu disyariat. Ora mbok syariati dadi seling selingkuh. Wong kabeh yo naturane. Plang-plang sok suci, sok apik jebule gledhek. Mergo ora di ilmu, ilmu ini. Amane wau bener jari MC nak ganti ilmu niku amaluhu mardudatun latuk balu. Mergo kabeh amal sing ora di ilmu niku rawan masalah. Latuk balu cek sepele ora ditampa terus dadi selingkuh iku. Luwih ngeri. Ya kayak bupati kan sedekah ning kiai. Tapi gara-gara sedekah institusi kekiainan jadi terkontamina. Nah, si akhirnya fatwane ra karu-karuan. Masuk partai tertentu kok wajib ngono Quran hadis. Mung Quran ana sedurunge ana PKNU, urung ana PKB, urung ana P3, ujug-ujug Quran dadi dalil P3, PKB, PKNU, Quran cap singa to. Quran yo Quran. Mung Quran mbek partai dhisik endi? Dhisik Quran kok ujug-ujug dadi backup partai itu terus entuk dalil kok endi? Ujug-ujug sawangane dalil Quran tertentu terus mengarah ke partai tertentu. Buang kene. Salim-alim wong Quran alim kula ngapal 30 juz. Paling kiye-kiye apa 5 ayat. Lha kok sering debat mek kiye-kiye partai. Angger dalil Quran tak takok. Lah jenengan apal mirang ayat. Ya ono sak juz genep. Lah aku 30 juz. Penak kok. Lho masalahe kula mboten trima mawon. Ujug-ujug Quran kok dadi dalile partai. Nek partai ora sah dalil-dalilan. Cara kula misale kula PKNU. Misale kula PKNU atau PKB atau P3. Kula mboten ngarah dalil. Dalil takok iku sing napa P3. Nah, boleh rakan apa? Boleh P3, P3. Kau aku boleh makan kata, semakan kata, semakan telo, telo. No, rasa dalil dalil. Oh nak dalil aku, jauh oh nak dalil. Dalil dalil lah, boleh rasa dalil dalil hilang. Selera kok dalil. Kau boleh makan kata, sana dalil. Wah, saya gitu kau dalil dalil. Tapi kan dalil dipaksa paksa. Ujung ujungnya yo. Ngaji be aku, torikoi melo aku, partai ini orang anut aku. Nah, yang kau anut jadi kan di sisi awal-awal perkara torikoi, bah. Saya ini perkara partai benten pasal, bah. Malah gowo-gowo torikoi, tiga dalil-dalil, dalil-dalil ini buatan bener. Misalnya sampean partai, partai. Kau mau main kates, main jagung, mana? Kau bermain jagung, ya jagung. Bermain kates, kenapa? Orang dalil-dalil. Nah, nak mangan mau bismillah, mana? Paham gitu. Jadi ibadah. Kados politik, kados ibadah liyane iku cara fikih diarani woi rumah. Duh, satu ibadah sing awalis disebut fikih ibadah sing ora murni. Mergo nyatane riskan, sekali meleset sithik riskan. Tapi nak salat mboten ngarah riskan. Kowe salat umpama keliru, paling banter gak sah, tapi tetep ditampa pangeran. Mergo kabeh bentuk sujud iku pangeran suweneng. Sampai nang hadis qudsi, Allah Ta'ala ngendikan nerakaku tak haram no mangan baduk sing tahu digo sujud ning bumi sujud terus si mahum fi wujuhim min asaris sujud angger Quran nyebut gak Ka'bah dikaya apa gak lito ifi nawal akifi nawar rukais sujud kuabe fasilitas yang digawe pangeran ujung ujungnya digo sujud dah kena apa orang digo sedekah gini wah sedekah uang nakal lah gak sering sedekah sedekah kira-kira londe, bek londe, wape mulai kancane ra di duit utang-utangan apa betul? Nah, ya kira-kira utang-utang. Maling, bek maling, nggak sering utang-utangan duit. Ya podo kok sampean santri podo kirine utang-utangan. Artinya satu ibadah, sing wong nakal lah nggih nglakoni. Bedane sampean santri muni lillahi ta'ala iki. Tapi ra disaure gremeng tenan jare sapa. Paham gak? Ini sirine. Rahasiane kena apa Allah Ta'ala pertama kali wajibno nabine qiyamul lail kena apa kok Allah pertama ngendikan kumil lailan apa illa qalila nisfahu awingkus minhu qalila bahkan wis nisfahu jari pangeran cek ku alihi nah iso kon tambah padahal sampean tuangi setengah papat nganti subuh piro-piro apa bareng isak ndok TV kesel nganti jam 11 nak sing janom-nom jago nganti jam 12 kok ngrasakno kiamul lail subuh ora kok piro-piro kira-kira kemarin ini Islam-Islam ini Islam swasta ini kemarin ini Islam rah bener Islam rah mutu kalau niru bapak Rian itu nyemak bapak setengah papat ini kalau lagi protes bapak Kang bapak Rian itu nak nyemak mbak Kang setengah papat tisu Rian zaman panjenengan bahasan mangli nak istighosan ke jam telu bengi kalau Rian itu protes tapi sekarang itu saya lakukan sekolah gede ngalim tambah ngerti banyak penting tenan kamu. Misalnya ini kalau nak kangkang tangi di setengah sekawan, kemudian bapaknya mak di setengah sekawan injim. Misalnya ini kalau terusakan, ini mergi sadar betul. Ternyata ibadah kados ngoten niku yang bener-bener ciri utama tiyang saleh. Go ibadah kados sedekah ternyata wong dolim nggih nglakoni. Tapi tetap sae lho sedekah mun salah, tetap sae. Tapi ora papan atas. Paham nggih? Mergo ibadah mahdho mesti wa tabattal ilahi napa? Tapi ana ilahi bener-bener menuju Allah. Mun kula terus. Rabbul Masyriki utai Allah itu sing mengirani wetan wal maghribilan sing mengirani kulon. La ilaha orang-orang pengirani ku mawujud illahu kecuali Allah. Fattakhifu wakila maka ngalapa sirahu ing Allah wakilan khalidat sing den pasrai atau ingat sing den pasrai. Maukulan dikse den serahno lahu maring dat apa umuruka lahu maring Allah apa umuruka piro-piro urusan sirah. Terus kulawai wau kan cerita gitu. Awal Nabi dadi Nabi ini kan sering kiamul lel. Mergo setiap kali ono rino, iku berarti ngadepi musuhwe. Ini ku Abu Jahal CS. Lah wong nak bengine kiamul lel, ngadepi fakta rinane luwe siap. Mergo bengine bener-bener konsultasi mbak Allah subhanahu. Jajal ampun, misalnya dalu, sampean iling Allah. Ya Allah, kulonu mau sak dermo. Nyawa kulon gak mau titipan. Setiap saat kulon gak innalillah wa inna ilaihi raji'un. Niku rino kayak ngadepi Musa sing ape mata ini ape baca uenteng. Mereka kayak awal wis kontrak abe pangeran nyawa kulo mau sadar dermu. La ilaha illa huwa fattakhidhu napa waki wakila. Pada akhirnya kulo namo ngurep bek jenengan. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi napa terjawab. Sing paling kulo butuhno nggih ridane jenengan. Ilahi ridho kamat lubi. Wah bengi wis konsultasi terus mbek pangeran paling penting ngridane jenengan paling penting mafira jenengan terus esok krungu tangga wongku gedeng kuwe ora ana pengaruhe wong iku lho mbek kuwe ra seneng wis ora ana pengaruhe wong pikiranmu diridani pangeran ta ora diridani salam dhewe ora tau kiamul lel akhire digedengi tangga sumpek digedengi ipe sumpek wis salam swasta ya mergo kurang sering konsultasi mbek Allah kurang sering nganggep Allah paling penting. Jajal ampun sampean kok dalu sore konsultasi bi Allah pada akhirnya Gusti kula namung urip mek jenengan. Sing paling penting ridani jenengan warido kamat maksud. Rino krungu wong gedhe wong ngrasane iki biasa-biasa mawon. Mulane Nabi dikhitopi kon sabar sakwise kiamul lel. Mergo nyabari musuh sakwise kiamul lel itu jauh lebih mudah ketimbang sing ora kiamul lel. Mulane wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila, kowe nak wis kiamul lel otomatis Muhammad kowe iso sabar ngadepi wong sing macem-macem. Tapi kan agak kiamul lel uring-uringan to. Gak ngregani aku, senengane wong Jawa nak ora dihormati wong, gak ngregani. Aku kiai ora dihormati. Kula mboten nate kepikiran dihormati tangga napa mboten. Mboten nate blas. Umpama ngaji ni bubar kowe ora susah. Kowe ora susah blas. Kowe ora kepikiran. Berarti agak mulang, gak mulang ibadah liyane. Dhisik dhe pengaruh ibadah mulang, gak dhe pengaruh ibadah salat-salat sunat ta apa. Sing jelas ibadah ora ngarantek bentuke. Ngono kula sering kanca-kanca kula, Gus jenengan nyek pede, ra pede piye? Misale digedhingi, ya menak digedhingi wong ibadah liya sabar. Nek dhe umat ngene ibadah mulang, ya mate bubar ibadah munajat mbek pangeran selesai gampang kok repot.